ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mania lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti dari hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawat dan seterusnya. Yang artinya, ya Allah, Rabb kami, hanya milikmu segala puji, segala pujian sepenuh langit dan bumi. Dan disanjung dan diagungkan. Pujian ini paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Kami semua adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi pemberianmu dan tidak ada yang dapat memberi apabila engkau menghalangi. Serta tidaklah bermanfaat kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh dari engkau. Hadis riwayat Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah Al-Khazraj. Al-Khazraj Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah Al-Khazraj. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala mengatakan Al-Imam Al-Mujahid Muftil Madinah, seorang imam yaitu ulama besar, kemudian mujahid, ahli jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ahli fatwa kota Madinah. Ahli fatwa kota Madinah. Dan bapak beliau Malik bin Sinan meninggal pada peperangan Uhud. Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau ikut berperang dari mulai peperangan Khandaq dan juga ikut pada Bai'at Ridwan. Dan ini menunjukkan keistimewaan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Dan beliau memiliki hadis sekitar 1170 hadis. Jadi beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya. Terkenal dengan kunyahnya. Baik, kita baca dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku, maksudnya bangun dari ruku. Mengangkat kepala maksudnya adalah bangun dari ruku, pergi ke i'tidal. Beliau mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi sampai akhir hadis. Inilah kemudian artinya, kita baca artinya, ya Allah Rabb kami, hanya milikmu segala pujian. Rabbana lakal hamdu, hanya milikmu segala pujian. Mil as-samawat wa mil ard, sepenuh langit dan bumi. Maksudnya pujian-pujian tersebut sepenuh langit dan bumi. Di sini adalah sebuah kiasan, karena sebuah ucapan itu tidak bisa ditakar berapa jumlahnya ucapan itu. Yang bisa ditakar, yang bisa ditimbang adalah berat sesuatu. Sedangkan ucapan tidak bisa ditakar. Tetapi kenapa di sini disebutkan yaitu sepenuh langit dan sepenuh bumi? Ini adalah kiasan bahwasanya pujian kepada Allah Jalla fi'ula itu sepenuh langit dan sepenuh bumi. Dalam artian semuanya diisi dengan pujian. Kalau seandainya ada langit, ada bumi, maka saking Allah Subhanahu wa taala terpuji, maka pujian tersebut meliputi seluruh langit dan seluruh bumi. Kata-kata sepenuh langit maksudnya adalah pujian sepenuh langit dan pujian sepenuh bumi. Ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebutkan yaitu sepenuh langit. Langit yang dimaksud adalah langit yang berada alam yang berada di atas kita. Alam yang berada di atas manusia. Itu namanya langit. Baik yang kita bisa lihat dengan kasat mata kita, adapun ataupun langit-langit setelahnya, itu disebut dengan langit. Jadi pengertian langit adalah al-alam al-ulwi, alam yang berada di atas manusia, itu namanya langit. Ya. Kemudian dan bumi, bumi adalah alam yang berada di bawah kaki manusia, itu namanya bumi. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Maksudnya adalah sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu, sekehendak Allah. Sekehendak Allah setelah langit, jika ada makhluk lain setelah langit, atau jika ada makhluk lain setelah bumi, maka sekehendak Allah. Pujian itu seluas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Maksudnya adalah dan pujian sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah langit dan setelah bumi. Ini menunjukkan bahwasanya bahwa langit itu sangat luas, bumi itu sangat dalam, dan apabila ada makhluk setelah langit, maka pujian terhadap Allah meliputi hal-hal tersebut. Kemudian para ikhwah, dan di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Jangan lupa itu. Mil ama syi'ta min syai'in ba'du, bukan ba'di. Min syai'in ba'du. Ba'du itu artinya apa saja setelah langit dan bumi. Apa saja setelah langit dan bumi. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau berhak untuk disanjung dan diagungkan. Kata-kata engkau berhak untuk disanjung dan diagungkan, sebelumnya saya ingin mengulang. Tadi saya katakan bahwa sepenuh langit dan sepenuh bumi, maksudnya pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, itu adalah permisalan dan pendekatan makna dari Allah agar mudah dipahami oleh, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mudah dipahami oleh manusia yang mendengarnya. Bahwasanya kita memuji Allah dengan sebenar-benar pujian, dan saking kita benar-benar memuji Allah, pujian untuk Allah itu semisal apabila dia putih memenuhi langit dan bumi. Imam Al-Khattabi mengatakan tamtsilun wa taqrib. Kata-kata sepenuh itu adalah permisalan dan pendekatan makna. Fal kalam la yuqaddar bil makayil. Karena ucapan tidak dihitung dengan berat. Kita tidak bisa menghitung dengan berat terhadap ucapan. Wala tasa'ul au'iyah. Dan ucapan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Maka itu hanya sekedar permisalan. Saking luasnya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking luasnya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya itu puas kalau seandainya membaca perkataan para ulama. Jadi kita itu tenang, tidak mengartikan sendiri. Makanya saya mengulang tidak mengapa. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sampai mana? Engkau berhak untuk disanjung dan diagungkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa itu bedanya as-sana yang di sini diartikan sanjungan, kemudian al-majud yang di sini diartikan pengagungan. Para ikhwah, sanjungan adalah pujian dengan sifat-sifat yang sempurna. Itu namanya as-sana. Al-madhu bil-awsafil kamilah. Saya ulangi, sanjungan dalam bahasa Arabnya adalah as-sana. Karena lihat doanya di situ, ahlas-sana. Engkau yang paling berhak disanjung. Sanjungan adalah al-madhu bil-awsafil kamilah. Pujian dengan sifat-sifat yang sempurna. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna tersebut. Ya. Kemudian, al-majd, al-azamah, wa nihayatus syaraf. Sedangkan pengagungan adalah yang di sini disebutkan ahlus sana wal-majdi. Al-majd, di sini maksudnya adalah pengagungan dan ketinggian kemuliaan atau puncak kemuliaan. Jadi kalau kita maknai di sini, engkau berhak untuk dipuji dengan segala macam sifat kesempurnaan engkau ya Allah. Itu namanya sanjungan. Engkau ya Allah paling berhak disanjung, maksudnya dipuji dengan segala macam sifat kesempurnaan engkau. Dan engkau yang paling berhak diagungkan. Diagungkan maksudnya adalah engkau yang paling berhak mempunyai keagungan dan juga puncak kemuliaan. Nah, itu namanya pengagungan, yaitu puncak kemuliaan. Kemudian, pujian ini paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Artinya, ketika seorang hamba memuji Allah, maka itu memang paling pantas dia lakukan itu. Karena hamba Allah Subhanahu wa taala adalah budak yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah, diberikan rezeki oleh Allah sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah. Maka yang paling berhak untuk mengucapkan itu adalah seorang budak, yaitu seorang hamba. Hamba di sini semua kita. Ya, hamba di sini maksudnya adalah semua kita. Makanya di sini disebutkan kami semua adalah hambamu. Kami di sini maksudnya semua manusia, bahkan jin adalah hambamu. Ya Allah, tidak dapat menghalangi pemberianmu. Tidak ada yang dapat menghalangi pemberianmu. Maksudnya adalah apabila seorang Allah inginkan diberikan nikmat, diberikan rahmat, diberikan harta, diberikan anak, diberikan istri, maka tidak akan ada yang menghalanginya. Tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Ya. Kemudian, dan ini seperti firman Allah dalam surat Fatir ayat 2. Ma yaftahu lillahi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk manusia dari rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya. Kalau seandainya Allah berikan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, maka tidak akan ada yang bisa menahan rahmat tersebut. Sebaliknya, dan tidak ada yang dapat memberi apabila engkau menghalangi. Kalau seandainya Allah kasih, tidak akan ada yang dapat dan tidaklah bermanfaat, betul. Tidak ada yang dapat memberi apabila engkau menghalangi. Artinya, kalau seandainya Allah menghalangi sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa mendapatkannya. Tidak akan ada yang bisa memberinya. Ini menunjukkan kuasa Allah. Persis seperti dalam surat Fatir ayat 2 tadi. Wa ma yumsik fala mursila lahu. Apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Serta tidaklah bermanfaat kesungguhan orang-orang yang bersungguh-sungguh dari engkau. Maksudnya gini, bahwa ini terjemahannya saya kurang setuju. Serta tidaklah bermanfaat kesungguhan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kata-kata kesungguhan bukan kesungguhan maksudnya. Ya, kalau boleh diterjemahkan lebih tepatnya, serta tidaklah bermanfaat kedudukan orang-orang yang mempunyai kedudukan dari engkau. Apa maksudnya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat kekayaannya. Orang yang mempunyai jabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan manfaat jabatannya. Yang bermanfaat adalah ketaatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus berlepas diri dari segala macam keduniawian tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u dzal jadd. Tidak akan bermanfaat orang yang mempunyai keagungan, kedudukan, harta minka dari engkau. Ya, yang mempunyai harta tidak akan bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandinginya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memberikan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran dari hadis ini adalah bahwa disyariatkan untuk membaca zikir ini setelah bangun dari ruku, yaitu tatkala i'tidal. Maka disyariatkan dia membaca bacaan ini. Dan ini adalah salah satu bacaan yang diperintahkan untuk dibaca tatkala kita sholat. Ya. Di sana ada bacaan-bacaan lain. Kalau boleh saya bacakan beberapa bacaan-bacaan tatkala seseorang bangun dari rukuknya kemudian dia beri'tidal. Saya bacakan beberapa bacaan. Yang paling pertama yaitu subhana rabbiyal sami Allahu liman hamida. Maksud saya, kemudian setelah itu dia membaca rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Empat bacaan. Nah, di sana ada bacaan lain ketika seseorang bangun dari rukuknya, yaitu dia membaca bacaan yang kita baca tadi, ya. Allahumma laka rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla sana wal majd haqqu ma qala al-'abdu kulluna laka 'abdun Allahumma la mani ma'tait wa la mu'ti lima mana wa la radda lima qadait wa la yanfa'u jal jad minkal jad. Ini bacaan dari yang kita baca. Ada di sana hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Rifa'ah ibn Rafi', membaca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari dari Rifa'ah ibn Rafi'. Kemudian bacaan yang lain yang juga bisa dibaca yaitu Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadh dhunubi wal khataya kama yunqa ats-tsaubul abyadhu minal wasakh. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi ini juga bisa dibaca. Intinya banyak bacaan-bacaan tatkala i'tidal. Ya, banyak bacaan-bacaan tatkala i'tidal. Itu faedah satu tatkala kita ruku atau i'tidal kita membaca doa ini. Taib, hadis selanjutnya di sini disebutkan hadis ke-318 tentang anggota badan pada saat sujud. Bagaimanakah sujud kita? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita baca hadisnya. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham ala al-jabhah wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadayn wal rukbataini wa atrafil qadamain. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, yaitu dahi. Beliau berisyarat dengan tangannya sampai ke hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki. Muttafaq alaih. Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab. Ini adalah berarti anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Dan Abdullah bin Abbas adalah min sigharis sahabah fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang muda di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Abdullah bin Abbas. Taib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan. Ini dalam bahasa Indonesia, kata-kata diperintahkan jenis kata apa? Pasif atau aktif? Hah? Pasif. Aku diperintahkan, pasif. Kalau seandainya kata diperintahkan pasif, berarti yang diperintahkan siapa? Aku diperintahkan. Yang diperintahkan siapa? Aku. Aku di sini siapa? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, bukan Ibnu Abbas. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan. Ya. Aku, yang diperintahkan berarti siapa? Aku. Aku di sini maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang memerintahkan siapa? Allah jalla fi'ala. Nah, ini kata-kata aku diperintahkan di sini harus kita letakkan beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu kata aku menunjukkan kepada kekhususan. Asal hukumnya aku diperintahkan, berarti cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal hukumnya. Akan tetapi ternyata hukumnya umum untuk Nabi dan seluruh umatnya. Kenapa? Karena di sana ada riwayat lain, ya. Ada riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu umirna, kami diperintahkan. Nah, kami menunjukkan kepada umum, kita diperintahkan. Berarti juga mencakup kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat penjelasan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sekali lagi saya paling suka kalau ada penjelasan para ulama. Beliau mengatakan, "Lamma kana hadha as-siyaq yahtamilu al-khususiyyah, aqqabahu al-musannifu bi lafdhin akhar dalun 'ala annahu li'umumil ummah." Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan umirtu, aku diperintahkan. Kemudian di dalam riwayat selanjutnya beliau menyebutkan kami diperintahkan. Makanya Al-Hafidz mengatakan ketika redaksi ucapan aku diperintahkan menunjukkan kepada pengkhususan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Imam Bukhari menyebutkan setelah riwayat itu tentang keumuman. Maka maksudnya adalah umum. Perintah ini maksudnya adalah apa? Umum. Kalau ditanya kenapa umum, kan di situ ada aku. Karena jawabannya di dalam riwayat lain ada kami. Kami diperintahkan. Dan secara asal hukum, semua redaksi di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika itu ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka asal hukumnya untuk seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali jika ada pengkhususan. Baik, bisa dipahami ini para ikhwah. Jadi faedahnya apa tadi? Aku diperintahkan. Faedahnya yang diperintah adalah aku, dan aku adalah Rasulullah. Yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua yaitu kata aku tidak menunjukkan kepada kekhususan, tetapi menunjukkan tetap kepada keumuman untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil bahwa ada riwayat dari lafaz Al-Bukhari menyebutkan umirna, kami diperintahkan. Ini menunjukkan bahwa ini pun, hadis ini pun bukan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini sebutkan aku diperintahkan. Kata-kata perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, catat itu. Kata-kata perintah menunjukkan kepada kewajiban. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Berarti apa yang diperintahkan sekarang ini wajib dihukum. Wajib hukumnya. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Di atas 7 anggota tubuh yaitu dahi. Dahi pengertiannya disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Asmu'i dalam kitab Al-Musbahul Munir, a'lal wajah. Dahi adalah bagian paling atas dari wajah. Ini wajah kita, ya. Bagian paling atasnya itu dahi. Ya, dahi. Ada yang dahinya halus, ada yang ganas, ada yang maju, ada yang mundur. Ya, pokoknya dahi, bagian atas dari wajah. Paham ini? Al-Asmu'i berkata, hiya mawdhi'us sujud. Dia adalah tempat sujud. Jadi kalau orang sujud, maka itulah dahi. Ya, tidak mungkin ubun-ubun dahi. Karena susah untuk sujud. Itu lain sujud, itu salto. Ya, itu dia. Itu dahi. Beliau berisyarat dengan tangannya sampai ke hidung. Beliau berisyarat dengan tangannya sampai ke hidung. Ini menunjukkan bahwa dahi dan hidung. dahi dan hidung. Menunjukkan bahwa dahi dan hidung dianggap satu anggota tubuh. Ya, beliau berisyarat seperti ini. Ya, maksudnya dahi dan hidung. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahwa disebutkan al-jabhah wal anf. Kata-kata dahi dan hidung. Jadi ini penjelasan. Ya. Itulah menariknya ilmu hadis. Ada satu lafaz hadis nanti dijelaskan oleh riwayat-riwayat lainnya. Jadi kalau seandainya kita mengatakan tadi wa asyara biyadihi ila anfihi. Beliau berisyarat dengan tangannya sampai ke hidung, ya. Sampai ke hidung. Maka dalam riwayat Muslim al-jabhah wal anf, yaitu dahi dan hidung. Memang benar-benar dahi dan hidung satu anggota. Satu anggota. Ini menunjukkan bahwasanya dahi dan hidung tatkala seseorang sholat harus kenal tempat sujudnya. Karena tadi diperintahkan menunjukkan kepada kewajiban. Baik. Kemudian, para ikhwah, wal yadain, dengan tangannya sampai ke hidung dan kedua tangan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua tangan maksudnya adalah kedua telapak tangan. Kedua tangan maksudnya adalah kedua telapak tangan. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Ya, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan kedua tangan. Yang dimaksud kedua tangan maksudnya adalah kedua telapak tangan. Ya. Bukan kedua tangan masuk di dalamnya telapak tangan, lengan, bukan. Tetapi kedua telapak tangan. Kedua lutut. Ya. Dan ujung kedua kaki. Ini sudah bisa dipahami. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan kepada wajibnya sujud di atas tujuh anggota. Wajibnya sujud di atas tujuh anggota. Dan tujuh anggota tersebut sudah kita sebutkan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada bahwa sujud di atas tujuh anggota redaksinya umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi umum. Yang ketiga yaitu hikmah dari sujud dengan cara seperti ini. Disebutkan oleh para ulama. Hikmah dari sujud dengan cara seperti ini. Yaitu agar seluruh anggota tubuh dari mulai paling atas sampai paling bawah sujud menghinakan dirinya di hadapan Allah Jalla fi'ala. Agar seluruh anggota tubuh dari atas sampai bawah dia sujud menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan seorang yang sedang sujud untuk mengangkat anggota-anggota sujudnya dari atas tempat sujud dengan sengaja. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh orang yang sedang sujud mengangkat anggota-anggota sujudnya tatkala sujud dengan sengaja. Jika demikian, maka tidak sah sholatnya. Jika demikian, maka tidak sah sholatnya. Seperti misalkan, seperti ini contohnya. Orang sujud, kadang-kadang dia ngangkat kakinya. Ya. Angkat kaki. Kalau seandainya itu dilakukan tatkala sujud dan dia sengaja dan dia tahu hukumnya, kemudian dia angkat dari awal sampai akhir, tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, berarti dia ketinggalan rukun. Kalau ketinggalan rukun, tidak sah sholatnya. Ya. Tapi kalau seandainya dia mengangkatnya karena ada keperluan, maka pada saat itu tidak mengapa. Ya, kalau ada keperluan seperti gatal, seperti sesuatu yang harus dia mengangkatnya, tidak mengapa. Seperti orang mohon maaf cacat, ya, tidak mengapa. Dan ini juga berlaku pada hidung. Hidung harus kena tempat sujud. Ya. Kalau seandainya dia hidungnya tidak terkena tempat sujud, dengan sengaja dia mengangkatnya, maka tidak sah sholatnya. Beda hal kalau seandainya hidungnya kada sampai. Ya, itu beda hal. Ya, dan itu yang dimaksudkan dalam hadis Rasul, riwayat Imam Ad-Daruqutni, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi Muhammad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yamassa anfuhul arda. Tidak sah salat seseorang yang hidungnya tidak mengenai tanah. Sebagian orang keliru dalam memahami hadis ini. Ustaz, hidung ulun kada sampai. Berarti sholat ulun tidak sah. Maka kalau saatnya hidungnya tidak sampai, digisik-gisik sidin kada sampai juga. Maka berlakulah ayat Al-Qur'an yang berbunyi surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang dimaksud dari hadis ini adalah dia sampai, dia sengaja tidak mengangkat, tidak meletakkannya pada tempat sujudnya. Maka ini yang tidak sah, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang keliru memahami hadis ini. Ada dia mengatakan bahwa hidung saya tidak sampai, bagaimana saya sujudnya? Maka kalau memang tidak sampai, maka tidak dipaksakan. Tetapi yang keliru adalah yang sampai dan dia mengangkatnya sehingga hidungnya tidak terkena tempat sujud. Bisa dipahami ini? Jadi pelajarannya adalah bahwa tidak diperbolehkan orang yang sujud untuk mengangkat dari anggota sujudnya, ya, seperti mengangkat kaki dengan sengaja mengetahui hukumnya, mengangkat tangan dengan sengaja mengetahui hukumnya, ataupun mengangkat hidung dengan sengaja mengetahui hukumnya. Kalau seandainya dia mengangkat hidungnya tidak sengaja karena memang hidungnya tidak sampai, maka pada saat itu tidak tercela. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa tidak wajib untuk membuka anggota-anggota sujud ini. Tidak wajib untuk membuka anggota-anggota sujud ini dari pakaiannya. Saya ulangi, tidak wajib untuk membuka pakaiannya pada anggota-anggota sujud ini. Paham maksud saya? Jadi kalau seandainya peci misalkan, kan kita harus didahi dengan hidung. Kemudian dia pakai peci seperti ini, atau ada sebagian orang pakai pecinya begini. Ya. Maka pian ketujuh namun tertawakan ulun. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak wajib dia harus seperti ini. Tetapi salatlah sebagaimana biasa, dia pakai peci, ya. Kemudian kalau seandainya ada sebagian dahinya yang tertutup, maka yang penting dia meletakkan di tempat sujud. Itu yang dimaksud dari faedah ini. Tidak wajib dia membuka pakaiannya dari anggota-anggota sujudnya. Seperti misalkan orang sujud, ya, dulu panas. Dulu tidak, masjid itu tidak ada atap, kemudian tidak karpet, yang ada adalah tanah. Dan apabila mau sujud, dulu panas kan? Panas, maka akhirnya ada sebagian orang sujudnya dengan bajunya, dengan lengan bajunya dia sujud, saking panasnya. Di kita ini banyak pertanyaan nanti di akhirat, ya, banyak pertanyaan. Karena seorang yang mempunyai sarana lebih banyak, ini perlu dicatat, sarana lebih banyak jika tidak mendatangkan prestasi ibadah, maka pertanyaannya dan permintaan pertanggungjawabannya di sisi Allah lebih berat. Jika sarana lebih banyak dan tidak mendatangkan prestasi ibadah, maka permintaan pertanggungjawabannya lebih berat. Ya, dahulu, sekarang misalkan anggap orang, ada orang miskin cuma punya mushaf satu kecil bulukan, tapi dia khatam per bulan. Ini orang sarannya minim, tapi prestasi ibadahnya tinggi. Ada orang yang sarannya banyak, ya, matanya sehat, mushafnya 5 biji macam-macam. Ada mushaf terjemah, ada mushaf tajwid, ada mushaf terjemah perkata, ada mushaf tafsir ringan, ada macam-macam. Ada mushaf di handphone, ada mushaf di gadget. Semua aplikasi mushaf dia download, ya. Tapi baca Qur'annya enggak. Maka ini permintaan pertanggungjawabannya lebih berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika sarana lebih banyak dan tidak menimbulkan prestasi ibadah, maka permintaan pertanggungjawabannya di akhirat lebih berat. Ya, lebih berat. Dulu nuntut ilmu orang dari Irak dari Irak ke Yaman berat. Ya. Sekarang mudah. Sekitar Banjaran dapat. Tapi tidak hadir di majelis ilmu. Dan saya berpesan, siapa yang mulai memalaskan diri hadir di majelis ilmu, susah untuk kembali lagi hadir. Kecuali harus berusaha dengan maksimal. Maka jangan pernah memalaskan diri untuk ke majelis ilmu. Karena dia akan membuat orang malas. Dan yang ada adalah peremehan. Peremehan itu maksud saya gini. Ah, gitu-gitu aja. Paling masih sholat. Ya, itu. Nanti dia sebabnya akan menjaga reputasinya dari kawan-kawannya. Reputasi saya harus jaga, gitu loh. Apa gerang yang sudah pelajari? Oh, masih sifat sholat. Aku sudah hatam 2 kali, 3 kali. Nah. Ya. Itu pada ikhwan yang dirahmati. Hati-hati. Dia akan membuat nanti patah semangat. Kalau sudah patah semangat, susah untuk bangunnya. Susah untuk bangunnya. Baik, kita lanjutkan. Maka tidak wajib untuk membuka pakaian dari bagian atau anggota sujud. Seperti misalkan lutut tidak perlu dibuka sehingga kena lantai. Ya. Kemudian juga dahi tidak perlu ditutup sehingga tidak perlu dibuka sehingga harus kena lantainya. Tidak. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim, tidak disebutkan dalam kitab kita, wala nakfitu thiyaba wala sya'ra. Kita kalau pakaian kita tidak boleh untuk menggulungnya tatkala sholat, dan juga tidak boleh kita mengikat rambut kita tatkala sholat. Maksudnya apabila ingin sujud kita sibak sehingga dahi kita mengenai tempat sujud. Tidak perlu. Kalau memang kita tidak pakai peci, rambut kita panjang, ya sudah, sujud seperti biasa. Tertutup rambutnya Ustaz, dahinya, bukan urusan. Yang penting dahinya menempel di tempat sujud. Dihalangi dengan sesuatu atau tidak, tidak mengapa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat dari Hasan al-Basri rahimahullah, kana al-qaum yasjuduna 'ala al-imamah wal qalansuwah wa yadahu fi kammi fi kummi. Artinya Al-Hasan al-Basri seorang tabi'i. Tabi'i terkemuka, melihat sahabat-sahabat yang terkemuka. Di antaranya kalau tidak salah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka beliau bercerita tentang sahabat Nabi. Orang-orang dahulu yaitu sahabat Rasulullah, mereka kalau sujud di atas imamah, di atas surban. Maksudnya surbannya mereka tempel, otomatis kan menutupi dahi. Tapi mereka sujud di atasnya. Wal qalansuah, dan juga peci. Ya, mereka sujud di atas pecinya. Ya, sujud di atas pecinya. Wa yadahu fi kummi. Dan kedua tangannya dia masukkan ke dalam lengannya. Lengannya dulu besar, besar-besar. Untuk sujud karena mungkin panas, dimasukkan ke dalam lengannya sehingga bisa sujud. Ini menunjukkan kedua telapak tangan tidak kena tempat sujud, tetapi beralaskan lengan baju. Nah, ini boleh dilakukan oleh para sahabat. Dan itu diriwayatkan riwayatnya dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razzaq. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan tatkala sujud seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Yaitu sujud, mengkhususkan sujud di atas sebuah tanah. Harus di atas sebuah tanah. Makanya mereka ada jualan tanah-tanah Karbala. Mereka itu sujud di atas batu-batu. Saya pernah lihat itu waktu saya ke Bahrain. Negeri Bahrain itu di bagian timur, negeri tetangga timurnya Arab Saudi. Waktu itu transit di situ, mau sholat, itu ada batu-batu kecil. Ya, untuk sujud di sana. Keyakinan mereka adalah bahwa sujud itu harus kena tanah. Sujud harus kena tanah. Jadi kalau pakai karpet, mereka gak mau. Makanya kalau antum lihat di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram, mereka sujudnya di atas lantai. Tidak mau sujud di atas karpet. Karena bagi mereka itu bukan tanah. Ini keyakinan yang keliru. Oleh sebab itu pula mereka kalau sujud kadang-kadang bawa batu, tanah. Dan menurut mereka tanah yang paling bagus adalah tanah Karbala. Maka akhirnya diperjualbelikan. Jadi di situ ada sisi politik ekonominya. Ya. Saya sering memperhatikan, subhanallah, ada orang-orang kadang-kadang gara-gara duit, ya, akhirnya agama dibawa-bawa. Ya seperti itu. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah kekeliruan. Kenapa? Karena yang paling penting adalah meletakkan anggota sujud pada tempat sujudnya. Ya. Dan mereka kalau seandainya tidak ada, karena tidak semua orang bawa batu itu. Kadang kelupaan, kadang apa. Maka mereka akhirnya sujud di atas tisu. Ini agama aneh orang-orang. Ya. Sujud di atas tisu. Kenapa? Karena tisu adalah bahan bakunya dari kayu. Dan kayu berasal dari tanah. Ya. Nah, seperti itu ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Kemudian, ada di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila tempat sujud terlalu panas, maka boleh meletakkan sesuatu agar sujudnya tidak terlalu panas. Dan ini demi menjaga kekhusyuan. Seperti yang terjadi dalam di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim. Kunna nusalli ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi shiddatil har. Kita pernah sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada panas, pada musim panas, pada puncak musim panas. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ard, kalau seandainya salah seorang dari kita tidak bisa meletakkan dahinya di atas tempat sujudnya, basata thawbahu fasajada alaih, dia membentangkan kainnya dan sujud di atasnya. Nah, ini boleh kalau seandainya dalam keadaan terpaksa karena saking panasnya. Ya. Adapun masjid-masjid kita sekarang tidak ada seperti itu, maka tidak diperlukan untuk melakukannya. Ya, maka tidak diperlukan untuk melakukannya. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-319. Wa an ibni Buhainah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Buhainah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau merenggangkan kedua tangannya, yaitu ketika sujud, sehingga terlihat putih kedua ketiaknya, muttafaq alaih. Ibnu Buhainah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah Abdullah bin Malik bin Jundub. Namanya adalah Abdullah bin Malik bin Jundub Al-Azdi radhiyallahu anhu. Sedangkan Buhainah itu sendiri adalah nama ibunya. Jadi anaknya Buhainah. Buhainah itu sendiri adalah nama ibunya. Ya. Sedangkan nama aslinya adalah Abdullah bin Malik bin Jundub Al-Azdi. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti namanya siapa? Abdullah. Abdullah bin Malik. Buhainah tadi nama siapa? Ibunya. Abdullah, sang sahabat ini, kemudian bapaknya, kemudian ibunya, seluruhnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan kemudian disebutkan di dalam Fathul Bari, kana nasikan fadilan. Beliau ahli ibadah. Dan orang yang utama, ahli ibadah. Kemudian Ibnu Buhainah meninggal pada tahun 56 Hijriah. Pada tahun 56 Hijriah. Baik, kita lanjutkan. Dari Ibnu Buhainah, yaitu Abdullah bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW apabila sholat, beliau merenggangkan kedua tangannya. Maksudnya apabila sholat, di sini maksudnya adalah sujud. Apabila sholat, maksudnya apabila sujud. Catat itu. Apabila sholat, maksudnya apabila sujud. Karena di dalam riwayat yang lain, idza sajada. Apabila sholat, apabila sujud. Beliau merenggangkan kedua tangannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud kedua tangan di sini adalah ototnya. Kedua ototnya. Ya. Tangan di sini maksudnya adalah ototnya, al-dudaih. Yaitu antara siku dengan apa ini namanya? Bahu. Antara siku dengan bahu. Jadi kedua tangan di sini maksudnya adalah apa? Ototnya. Ini apa namanya? Lengan atas, ya. Yang dimaksud dengan beliau merenggangkan kedua tangannya maksudnya lengan atas, yaitu antara siku dengan bahu. Kemudian di sini disebutkan sehingga terlihat putih kedua ketiaknya. Maksudnya putih kedua ketiaknya terlihat karena beliau membukanya. Beliau membukanya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud bahwa kedua ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putih disebutkan oleh para ulama lihtimal anna sya'ra ibtaihi sallallahu alaihi wasallam kana khafifan. Kenapa kedua ketiak beliau itu putih? Padahal setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan, mempunyai bulu ketiak. Kenapa bisa putih? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa disebabkan, dimungkinkan bahwa bulu ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedikit dan tipis. Sedikit dan tipis. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kenapa ketiak beliau putih? Annahu kana sallallahu alaihi wasallam yantifu ibtaihi hatta tabqa bayda. Bahwa beliau senantiasa mencabuti bulu ketiaknya sampai sehingga tetap putih ketiak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada tahu ulun ketiak pian. Ya, ini pada ikhwah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sering mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam physically, secara fisik tidak bisa ada musuh yang menghinanya. Karena fisik yang sempurna. Ya, fisik yang sempurna. Termasuk kesempurnaannya adalah ini, yaitu bahwa putih ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini muttafaqan alaih. Muttafaq alaih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Pelajaran dari hadis ini yaitu, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sujud yang sesuai dengan sunnah. Sujud yang sesuai dengan sunnah, yaitu sujud yang terkumpul tiga sifat di dalamnya. Sujud yang sesuai dengan sunnah, sujud yang terkumpul tiga sifat di dalamnya. Yang pertama, yaitu merenggangkan lengan atas dari samping badan tatkala sujud. Merenggangkan lengan atas dari samping badan tatkala sujud. Dan ini menunjukkan bahwa yang kita bertumpu pada telapak tangan dan lengan bawah. Ya, bertumpu pada telapak tangan dan lengan bawah. Dan ini menunjukkan semangat tatkala sujud. Menjauhkan diri dari sifat malas dan juga lemah tatkala sujud. Sebelum kita lanjut yang kedua dan ketiga, syarat sujud yang sempurna, ini berlaku apabila kita sholat sendirian atau jadi imam ataupun makmum. Tapi kalau makmum, dengan syarat tidak mengganggu orang-orang yang sholat di sampingnya. Ya, tidak mengganggu orang-orang yang sholat di sampingnya. Sebagian orang gara-gara ingin mempraktekkan hadis ini, maka akhirnya dia mengganggu orang-orang yang sholat di sampingnya. Bahkan kadang-kadang kai-kai yang sholat di sampingnya jadi rubuh. Gara-gara dia tidak memperhatikan orang-orang yang sholat di sampingnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Maimunah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sya'at bahmatun an tamurra baina yadayhi lamarrat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sujud, kalau seandainya ada binatang ternak, maksudnya di sini kambing, ya, lewat di depan beliau, maksudnya tatkala sujud lewat di tangan beliau itu, maka akan bisa lewat. Berarti saking luasnya, membentangkan lengan atasnya dan merenggangkan lengan atas dari sisi badan. Ya, dari sisi badan. Nanti kita praktekkan setelah ini. Yang kedua, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah. Dan sunnahnya membentangkannya, merapatkan jari jemari dan menghadapkan ke kiblat. Meletakkan kedua telapak tangan di atas tempat sujud, dan sunnahnya membentangkan telapak tangan, kemudian merapatkan jari jemari dan menghadapkan ke kiblat. Itu syarat yang kedua, sujud yang sesuai dengan sunnah. Syarat yang ketiga, sujud yang sesuai dengan sunnah adalah mengangkat lengan bawah dari tanah atau dari tempat sujud. Mengangkat lengan bawah dari tempat sujud. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengangkatnya dan tidak boleh untuk membentangkannya di atas lantai. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, i'tadilu fis sujud, tegaklah di dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Tegaklah di dalam sujud dan janganlah salah seorang dari kalian menghamparkan, lebih tepatnya kata-kata menghamparkan, bukan membentangkan, menghamparkan lengan bawahnya di lantai seperti anjing menghamparkan kakinya. Seperti anjing menghamparkan kakinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga syarat terkumpulnya. Tiga syarat ini maka berarti sempurnalah sujud sesuai dengan anggota tubuh tadi. Ya. Sekarang kita praktekkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sujud yang benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Siapa yang mau jadi contoh? Mas Irfan, coba sini. Agak mundur sedikit. Antum menghadap ke sebelah sana. Ya, sujud. Ini kita perhatikan dulu sujud. Sujud. Awas tahan tuh. Ya. Biasa saja. Ini kita perhatikan, lihat dari kakinya dulu, ya. Kita anggota Mas ya. Ya, ya. Ya. Tahan Mas ya. Di sini dahi dengan hidung satu, kemudian telapak tangan 2-3, kemudian lutut 5-4 dan 5, kemudian jari jemari kaki 6 dan 7. Baik, bangun dulu Mas. Kemudian setelah itu kita perhatikan lagi sujud dari sisi atas, ya, telapak tangan. Telapak tangan untuk menghadap ke sana. Ya. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan baik telinga ataupun bahu, ya, telinga ataupun bahu. Nah, itu sejajar dengan bahu atau telapak tangan. Kemudian tadi kita katakan lengan atas, ya, renggang daripada badannya. Jangan sampai merapat seperti ini, ya, dia renggang. Dan kalau seandainya kita perhatikan tadi hadisnya seperti ini, tapi tetap jari jemarinya menghadap ke kiblat, dan ini dirapatkan, ya, ininya dirapatkan. Baik. Kemudian ini sudah dari atas, ya, ya, cukup dulu, ya. Kemudian setelah itu kita hadap ke sana lagi, Mas. Ya, perhatikan, ya, sujud. Baik. Perhatikan sekarang antara perut dengan paha itu tidak menyatu, tidak seperti ini. Ya. Ini orang yang malas. Ya, ini orang yang malas. Atau juga paha tidak menyatu dengan betis. Pahanya tidak menyatu dengan betis. Angkat lagi sana. Terlalu banyak. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang perlu diperhatikan juga adalah ada riwayat apabila imamnya terlalu lama sujudnya, maka nanti saya bacakan riwayatnya, ada riwayat boleh bertumpu pada siku di paha. Jadi agak bertumpu pada siku di paha sujud. Iya, seperti itu. Nah, ini kalau seandainya terlalu lama sikunya bertumpu di paha, ya. Nah, itu boleh seperti itu. Kalau seandainya terlalu lama, tetapi asal hukumnya tetap dalam keadaan seseorang sujudnya tegak. Sebagaimana dalam hadis tadi, tadilu fi sujud, tegaklah di dalam sujud. Baik. Kemudian satu lagi seperti biasa lagi. Sujud seperti biasa. Iya. Kemudian satu lagi, lengannya tidak boleh dihamparkan di lantai. Contoh dihamparkan di lantai, agak ke belakang, agak ke belakang. Antum ke belakang. Ya. Sujud. Ya. Nah, begitu. Ya. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Ya, dihamparkan. Ini tidak diperbolehkan. Lebih parah lagi, sesudah dihamparkan kemudian nah. Ini guring. Ya. Nah, ini seperti ini tidak diperbolehkan. Perutnya ditempelkan dengan paha, pahanya ditempelkan dengan betis, kemudian ininya lengannya dihamparkan di lantai. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Sekarang antum sujud menghadap kiblat, Mas. Nah, ini ada masalah. Ketika kita berbicara tentang mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, beliau meletakkan sujud, Mas. Beliau meletakkan apa? Beliau di dalam mazhab Syafi'i ini kedua telapak kakinya sebentar ya direnggangkan. Sebabnya kenapa? Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya wa farraja baina fakhidhai, dan dibentangkan atau dilebarkan di antara dua pahanya. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, karena ada hadis itu riwayat Imam Abu Daud, maka akhirnya kedua telapak kakinya ikut direnggangkan. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Nah, sedangkan di sana ada mazhab yang lain yang menunjukkan bahwa seperti ini. Ya, seperti ini. Dan tetap saja kedua pahanya direnggangkan. Baik, cukup. Jazakallah khair. Saya mau menjelaskan, kalau sambil menjelaskan beliau sujud, bisa-bisa pingsan nanti. Makanya saya cukupkan contohnya. Penjelasannya sekarang, perhatikan. Mazhab Asy-Syafi'i dan jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa kedua telapak kaki yang tadi direnggangkan disebabkan karena hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa beliau bercerita idza sajada farraja baina fakhidai, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sujud beliau membentangkan kedua pahanya, membentangkan kedua pahanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah berarti membentangkan pahanya, kemudian lututnya, kemudian juga telapak kakinya. Makanya ulama-ulama fikih mazhab Syafi'i mengatakan yakunu tafriq bainal qadamain biqadri syibr. Berarti kalau begitu yang wajar adalah dibentangkan telapak kaki sekitar satu jengkal. Ini mazhab Syafi'i. Jadi wajar Anda kalau melihat kaum muslimin yang mengaku bermazhab Syafi'i, mereka membentangkan sekitar satu jengkal. Ya, sekitar satu jengkal. Dan ini perkataan Imam Syafi'i. Dan juga mazhab dari Imam Syafi'i. Dianjurkan. Ya. Adapun pendapat yang kedua, yaitu dianjurkan untuk menggabungkan kedua telapak kaki. Dan ini adalah pendapat dari sebagian ulama fikih, dan diantaranya ulama-ulama kontemporer memilih ini, seperti Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Imam Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Mereka berdalil dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Munzir dalam kitabnya Al-Awsat, dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Aisyah radhiyallahu anha suatu malam tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menggilir Aisyah radhiyallahu anha, beliau kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Fawajadtuhu sajidan." Aku dapati beliau dalam keadaan sujud. Dan waktu dulu kalau sudah malam, terbenam matahari, maka tidak ada lampu, tidak ada listrik dulu. Jadi wajar bahahar, ya, fawajadtuhu saja, aku dapati beliau dalam keadaan sujud. Rasan aqibai, rasan, kedua kakinya rata, kedua telapak kakinya rata. Kata-kata rata, maka ini adalah menunjukkan terkumpulnya kedua telapak kaki. Mustaqbilan bi atrafi asabi'il kiblah, jari jemari kakinya dihadapkan ke kiblat. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh pendapat kedua. Taib, mana yang lebih kuat? Wallahu alam, dua-duanya sah. Ya, dua-duanya sah. Karena dua-duanya memiliki hadis. Jadi siapa yang ingin mengamalkan ini silahkan, siapa yang mengamalkan itu tidak mengapa. Nah, ini para ikhwah. Cuma ada di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu bahwa di sini disebutkan dan kebalikannya perempuan. Perempuan dia mendekatkan sikunya dengan sisi badannya, kemudian mendekatkan perutnya dengan pahanya, kemudian, nah itu seperti itu, mendekatkan paha sikunya dengan badannya dan perutnya dengan pahanya, dan tidak mengangkat lengan bawahnya itu dari atas tanah. Jadi seperti tadi yang dicontohkan tadi. Ini dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Ya, saya menyebutkan kata-kata mazhab Syafi'i ini karena biar kita tahu, oh ini pendapat mazhab Syafi'i. Dan semua itu dilakukan li'annahu astaru laha, karena yang demikian itu lebih tertutup bagi perempuan. Tetapi pendapat ini lemah karena belum ada dalil. Belum ada dalil yang khusus. Kalau niscaya, kalau ada dalil khusus, niscaya akan dinukilkan bahwa tata cara sujud perempuan dengan tata cara sujud laki-laki berbeda. Maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa sujudnya laki-laki dan perempuan sama. Adapun yang dikumpulkan lengannya dengan badannya, perutnya dengan pahanya, maka ini adalah pendapat yang belum ada dalilnya. Baik. Alhamdulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya, saya mohon maaf. Wah, cukuplah. Nanti pekan depan kita masih membicarakan tentang rukuk dan sujud. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, malam-malam ini mohon maaf panjang ya, karena isyaknya itu malam gitu ya. Jadi mohon apabila yang ada mau makan sore sebelum makan malam, sebelum kajian dipersilahkan dulu, karena takutnya nanti sakit dan semisalnya. Kemudian sebelum pertanyaan, saya ingin mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW dakwah itu, beliau dakwahnya sering memberi hadiah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan ini adalah metode dakwah Rasulullah SAW. Maka bahkan beliau mengatakan ada seorang yang mau masuk Islam, kemudian minta hadiah, kemudian diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai saking banyaknya pemberian Rasulullah SAW, orang ini mengatakan, ya qawm aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqar. Wahai qawm, masuk Islamlah kalian, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberi hadiah dengan pemberian seperti orang yang tidak takut miskin. maka metode berdakwah adalah memberi hadiah. Dan dari mulai semenjak dahulu, Masjid Imam Syafi'i terkenal dengan sosialnya kepada masyarakat sekitar. Dan ini termasuk daripada metode dalam berdakwah. Oleh karenanya, dari mukaddimah ini saya ingin mengajak, satu, siapa yang ahli di bidang tanah dan juga jalanan, untuk yang ahli, yang tidak ahli jangan ngomong. Ya, untuk mengusulkan kepada panitia masjid atau ketua yayasan di Al-Um agar untuk membenahi jalan yang sangat rusak itu. Ya. Dan saya termasuk orang yang Kak Haji Adan tahu, Kak Saiful tahu sifat saya. Saya tidak mau ecek-ecek kalau kerja. Saya orang yang perfeksionis. Ya. Tidak mau ecek-ecek. Makanya beberapa kali saya perhatikan jalan itu rusak. Diperbaiki sekali, dua kali, tiga kali. Bahkan Kak Saiful cerita tiga kali sudah. Itu kalau saya tidak main orang seperti itu. Dalam artian ini enggak boleh begini. Orang mukmin itu enggak boleh kerja dua kali. Ya, ini Mas Iwan tahu sekali bagaimana saya di Intan Ilmu. Enggak boleh kerja dua kali. Itu tidak apa menunjukkan ketidakseriusan. Oleh karenanya kita ingin memperbaiki dengan maksimal. Harus ada ahlinya, ahli yang benar-benar ahli di bidang jalan. Entah itu dicor, entah itu diapain. Ya, yang bukan ahli jangan ngomong. Diam saja. Kasih duitnya aja. Ya, yang kedua kasih duitnya. Itu jalan kita sering lalui, hampir setiap malam kita melaluinya. Maka termasuk akan termasuk hal yang sangat bagus untuk dakwah kalau kita perbaiki dengan baik, dengan bagus. Ya, dan jangan asal-asalan. Harus perfeksionis. Ya. Harus benar-benar maksimal. Kalau seandainya kita sudah usaha maksimal, nanti ada yang retak, ada yang ini lagi, itu urusan dengan Allah. Tetapi kalau usahanya sekedarnya kemudian rusak lagi, ya itu wajar. Ya, itu wajar. Maka kita ingin maksimal bagaimana jalan itu bagus, mulus, sehingga tidak mengganggu. Karena kalau sudah hujan sangat berbahaya untuk pengendara motor, ya, sepeda, dan semisalnya. Maka yang jadi dua itu, silahkan berhubungan siapa yang merasa ahlinya, dia bisa, saya Ustadz, saya yang tahu tata cara jalan menghilangkan lobak seperti itu bagaimana. Yang kedua, kita berharap masing-masing dari kita untuk mengeluarkan hartanya. Dan dalam hal ini saya katakan, karena dia jalan, maka harta-harta yang riba keluarkanlah, itu boleh. Ya, boleh keluarkan agar harta Anda bersih dari riba dan juga bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, nanti mungkin teknisnya akan diberitahukan oleh pihak yayasan. Dan malam Kamis pun saya akan berbicara lebih dalam lagi masalah ini. Tapi ini adalah majelis khusus untuk pengajian Bulughul Maram, maka mohon diperhatikan. Ya. Jadi harus perbaikannya harus maksimal, tidak boleh seadanya. Apa hukumnya bermakmum dengan imam yang sujudnya tidak atau kurang sempurna? Apa dulu ketidaksempurnaannya? Kalau seandainya kurang sempurna karena cacat atau karena kekurangan fisiknya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya memang tidak sempurna dia meremehkan, maka dikhawatirkan tidak sah sholatnya. Seperti mengangkat kakinya, mengangkat kepalanya ketika sujud. Mau sujud mengangkat kepala gimana? Apa hukum seorang muadzin azan sebelum atau sesudah setelah sholat, atau setelah waktu sholat yang sudah ditentukan 10 menit, 20 menit sesudah masuk waktu sholat? Minta fatwa masalah gerhana bulan yang katanya terjadi besok. Apa ini maksudnya? Apa hukum seorang muadzin azan sebelum atau setelah waktu sholat yang sudah ditentukan? 10 menit atau 20 menit sebelum masuk waktu sholat. Kalau yang dimaksudkan waktu subuh, maka ini khilaf di antara ulama. Dan saya berpesan, jangan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kalau yang dimaksud waktu sholat subuh. Karena memang beberapa penelitian bahwa waktu sholat subuh yang ada di tengah kaum muslimin adalah kurang lambat atau terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat. Tetapi sekali lagi jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Lebih baik orang-orang yang mempunyai wewenang pada perihal ini untuk membincangkannya. Seperti misalkan Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga ahli falak, ya, ahli ru'yah yang melihat benar tidak fajar itu dan azannya lebih cepat dibandingkan waktu fajarnya. Untuk saat sekarang, maka biarkan kaum muslimin dalam kesehariannya jangan membuat gaduh. Tetapi di sana terdapat solusi, yaitu azan, kemudian nanti iqomahnya diakhirkan sekitar misalkan 20-25 menit sampai setengah jam seperti di masjid ini, agar benar-benar yakin bahwa waktu subuh sudah masuk waktu subuh. Tetapi kalau yang dimaksud adalah bahwa azan di sebelum waktunya, maka ini tidak benar. Karena sebagaimana sholat itu adalah amanah, maka yang mengumandangkan azan sholat pun itu amanah. Dia harus tepat pada waktunya. Wallahu a'lam. Fatwa masalah gerhana bulan yang katanya terjadi besok, maka jawabannya asal hukumnya gerhana bulan sholatnya terjadi ketika terlihat gerhana. Maka besok kita lihat, kalau seandainya ada gerhana kita sholat. Kalau seandainya tidak ada gerhana maka tidak sholat, ya. Karena gerhana hanya dilakukan ketika memang terlihat di daerah itu adalah terjadi gerhana. Wallahu a'lam. Ketika sedang sholat, bolehkah terlintas di pikiran membayangkan indahnya surga dan seramnya neraka agar sholat bisa menjadi khusyuk? Maka jawabannya, jangan menghayal-hayal tatkala sholat, ya. Menghadirkan hati sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Perbuatan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itu yang paling patut ketika kita salat Allahu Akbar. Allah melihat kita atau kita seakan-akan melihat Allah. Ya. Kemudian permasalahan menghadirkan hati dan memahami bacaan yang dibaca, maka ini lebih utama, ya, apabila dia memang paham. Adapun menghayal-hayal, ya, mestinya pas imamnya membaca hurul hin, misalkan tentang hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang berada di tenda-tenda. Sidin menghayalkannya neraka, menangis jadinya. Ini kan terbalik jadinya. Ya. Jadi sholat enggak boleh menghayal-hayal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika sholat, itu ketika beliau memahami apa yang dibaca. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Untuk jamaah yang masbuk, misal sholat maghrib tertinggal satu rakaat, untuk penambahan rakaat tersebut apakah duduk dengan iftirash atau tawarruk? Iftirash, ya. Bagi makmum yang masbuk maka duduknya iftirash. Kenapa? Karena hadis dari Abdullah bin Umar, minas sunnah an yaftarish ar-rajulu rijlahu fi shalah, termasuk asal hukum duduk di dalam sholat adalah sunnahnya duduk iftirash, ya, sunnahnya duduk iftirash. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan imam yang salah dalam sholatnya, namun tidak melakukan sujud sahwi. Sementara saya masbuk ikut di belakang imam, ketinggalan satu rakaat. Mohon nasihatnya. Pendengar Radio Amuba dari Pangkal Pinang. Jazakallahu khairan kepada pendengar Radio Amuba. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang imam dia keliru ataupun ketinggalan sholatnya, bagian-bagian wajibnya dia ketinggalan, ataupun dia kelebihan, ataupun dia kelupaan, lupa dibagi menjadi dua, lupa yang memang lupa sama sekali, dan lupa ada sebagian keyakinan dalamnya, empat sebab ini membuat seseorang sujud sahwi. Ya, kekurangan, kelebihan, kelupaan. Kelupaan dibagi menjadi dua, kelupaan yang sangat lupa, kemudian kelupaan yang ada keyakinan di dalamnya. Semuanya penyebab sujud sahwi. Baik. Lalu ternyata imamnya sujud sahwinya lupa. Maka bagaimana? Jawabannya adalah diberikan tanbih, diberikan peringatan. Yaitu imam ketika lupa diberikan peringatan. Misalkan ketika salam, maka dia langsung diucapkan subhanallah, subhanallah. Nanti imamnya ingat. Maka imamnya nanti sujud sahwi. Maka makmum yang masbuk tadi ikut sujud sahwi. Taib Ustaz, ternyata tidak ada yang memberitahunya. Sujud sahwi lupa. Jadi lupa di atas lupa. Sujud sahwinya lupa. Maka bagaimana? Maka jawabannya masbuk si imam, si makmum yang masbuk tadi, dia adalah melanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena sholat yang lupa tadi kesalahan imam. Dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan imam. Ya, dia melanjutkan sholatnya, kemudian setelah itu dia salam seperti biasa. Ya, dia salam seperti biasa. Dan lebih baik lagi setelah selesai salam, dia memberitahukan kepada imam bahwa engkau ketinggalan ini dan semestinya sujud sahwi. Semestinya sujud sahwi. Maka kalau seandainya waktunya masih dekat, imam memberitahukan kemudian sujud sahwi. Dan makmum yang tadi ikut dan sujud sahwi. Adapun yang sudah pergi, maka tidak mengapa. Catatannya, sujud sahwi apabila lupa, maka sah sholatnya. Itu catatannya. Sujud sahwi apabila lupa, sah sholatnya. Tetapi ketika masih dekat, maka dia sujud sahwi. Paham maksud masih dekat. Ya, ketika misalkan dia masih zikir, lalu diingatkan, pian tadi kelupaan ini. Lalu sujud sahwi dia. Nah, ini boleh. Adapun kalau dia sudah ke masjid, makan nasi kuning, makan apa, baru diberitahukan, pian tadi punya kelupaan sujud sahwinya. Ya sudah, itu sah salat. Ya, terakhir ini, mohon maaf. Barakallahu fiik, apa sah sholat kita jika sholat berjamaah? Sholatnya isya 5 rakaat, tatkala kita jadi makmum. Bolehkah kita mengulang sholat dan kita yakin imam sholatnya 5 rakaat? Kalau seandainya imamnya kita makmum yakin sholatnya 5 rakaat, maka pada saat itu dia wajib membatalkan sholatnya. Karena berarti sholatnya imam tidak sah. Wajib dia membatalkan sholatnya. Ya. Kalau seandainya dia ikut, berarti dia batal sholatnya. Dia ikut dalam keadaan dia yakin bahwa imam 5 rakaat, berarti dia batal sholatnya. Kalau batal, berarti apa? Harus mengulang sholatnya. Tidak sah sholatnya tadi yang 5 rakaat, dia harus mengulangnya. Karena sholat zuhur atau sholat asyar atau sholat isya 4 rakaat. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.